الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب حجة من قال البسملة حاجة من أول كل سورة سوى براءة. Hujjah, seorang mereka yang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah adalah satu ayat di setiap awal surat selain surat Baro'ah. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddathana Ali ibn Hujr al-Sa'di, قال حدثنا علي بن مصير قال أخبرنا المختار ابن فلفل عن أنس بن مالك حاو حدثنا أبو بكر بن شيبة ولفظ له قال حدثنا علي بن مصير عن المختار عن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أذهرنا. Tatkala kami Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kami, di satu hari di tengah-tengah kami, id agfa igfa'atan. Tiba-tiba beliau memejamkan mata, meremkan mata. Sambil menunduk. Tsumma rafa'a ra'sah, kemudian beliau mengangkat kepalanya mutabassiman, dalam keadaan tersenyum. Fakulna, kami katakan, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tertawa ya Rasulullah? Qala, unzilat alayya anifan surah, telah diturunkan kepadaku barusan satu surat. Faqara'a Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainaka al-kawthar. Inna atainaka al-kawthar. Wassalli li rabbika wanhar. Inna syanaka wal abtar. Tsumma qala, kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal kawthar? Apakah kalian tahu apa itu al-kawthar? Faqul Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala, kata Rasulullah SAW, fa innahu nahrun wa alanihi rabbi azza wa jalla. Al-Kautsar itu adalah satu sungai yang Rabbku menjadikan aku dengannya. Alaihi khairun kathir, padanya kebaikan banyak, yang banyak. Wa haudun, ia adalah telaga, taridu alaihi ummati yaumil qiyamah, akan datang kepadanya umatku dari kiamat. Aniyatuhu ada nujum, yang bejana-bejananya sejumlah bintang. Ikhtalajul abdu minhum, ada yang dihalau seorang hamba dari mereka. Aku lah katakan, Rabbi innahu ummati min ummati, wahai Rabbku, dia adalah termasuk umatku. Fayaqulu ma tadri ma ahdathat ba'dak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, ya, kau tidak tahu apa yang mereka adakan setelah kau meninggal. Zaid bin Hujr fi hadithihi baina dhuhrina fil masjid. Ada tambahan, beliau sedang berada di tengah-tengah sahabat di masjid. Faqala, ma ahdatha ba'dak, dengan lafaz muzakkar. Ma ahdatha ba'dak. Qala hadatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala, qala habarana ibn Fudail al-Mukhtar ibn Fulful, qala samitu Anas ibn Malikin yaqulu, aghfa Rasul sallallahu alaihi wasallam igfa'atan. beliau terpejam, memejamkan mata, meramkan mata. Yadahwi hadis Ibn Musir, sama seperti hadis Ibn Musir, wa anahu qala nahrun wa'adanihi Rabbi Azza wa Zal fil jannah, ada tambahan fil jannah, itu sungai yang Rabbku menjanjikanku di surga. Malai dia padanya ada haud. Ini haud itu adalah aliran air darinya dari Al-Kautsar. Wa lam yadhkur aniyatuhu adadun nujum. Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama kata beliau, minha, hadis ini menunjukkan anna basmalata fi awal suwar min al-Qur'an. Ini dalil. Jadi itu maksud dari Imam Muslim memasukkannya dalam bab ini. Ini menerangkan bahwasanya sebagian para ulama menyatakan basmalah itu termasuk awal setiap surat dengan dalil ayat ini. Hadis ini. Sudah kita tahu berkali-kali kita membaca permasalahan ini. Disebutkan para ulama kita di antara sebutnya min rahimahullah ta'ala. Ya, bahwasanya basmalah yang pertama adalah ayat mustaqillah, ayat yang tersendiri yang Allah turunkan untuk sebagai fasil pemisah antara satu surat dengan surat lainnya, kecuali dalam surat An-Naml, karena basmalah termasuk satu dari ayat surat An-Naml, dan kecuali surat Baro'ah. Surat Baro'ah, surat Taubah tidak diawali dengan basmalah. Itu sudah kita sering dapatkan takrif para ulama kita. Yang kedua dari hadis ini, kata Abdullah rahimahullah ta'ala menunjukkan jawazun naum fil masjid, boleh tidur di masjid, berdasarkan riwayat yang kedua tadi. Ya, agfa Rasulullah SAW igfa'atan, atau di yang pertama lebih jelas lagi, baina dhuhurina fil masjid, ziarah dari Ibnu Hajar. Ya, beliau ketika itu, ketika memejamkan matanya itu, di tengah-tengah kami di dalam masjid. Boleh seorang tidur di masjid. Yang ketiga, tabligh rahimahullahu taala, wa jawazu naumil insan bi hadrati ashabihi. Bolehnya seorang tidur memejamkan mata di tengah-tengah, di hadapan, di kehadiran para sahabatnya, seperti Rasulullah SAW di sini, di tengah-tengah para sahabatnya beliau terpejam. Dan itu adalah satu di antara bentuk yang disebut Ibnu Qayyim rahimahullah kaifiyah turunnya wahyu. Berikutnya kata beliau rahimahullah, kata Ibnu Nawawi rahimahullah, وأنه إذا رأى التابع من متبوعه تبسما وغيره. Kalau seorang tabi', seorang pengikut, dia melihat dari matbu'nya, dari orang yang diikutinya, ditokohkannya, tersenyum atau yang lain yang menunjukkan terjadi sesuatu, maka yustahabbu lahu an yas'ala, dianjurkan untuk bertanya apa sebabnya. Seperti di sini, ketika Rasulullah SAW tersenyum, para sahabat bertanya, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang buat engkau tertawa ya Rasulullah. Qala, kata beliau rahimahullah, fihi itsbatul haud wal imanu bihi wajibun. Dan di sini juga menunjukkan tentang adanya haud, adanya telaga bagi Rasulullah SAW, dan beriman tentang adanya telaga di hari akhirat nanti, itu adalah wajib dan satu di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan para kita di antara syurah bi hafizahullah menyebutkan hadis tentang haud adalah mutawatir. Al-Imam Syatibi rahimahullahu taala dalam Al-Itisam menyebutkan di antara faedah terkait dengan hadis seperti ini adalah dhammu al-bid'ah wa ahliha. Di antara beliau sebutkan tentang tercelanya bid'ah, dan bid'ah adalah terusirnya Ahlul Ahwa wal Bidah dari telaga. Iya, ada seorang hamba dihalau, dihalangi untuk ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata mereka adalah yang ahdatsu ba'da Rasul. Sehingga dikata Imam Syatibi rahimahullah, satu di antara yang menunjukkan terjalannya bid'ah adalah Ahlul Ahwa wal Bidah akan terusir dari telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.